Sambil menunggu yang lain, insya Allah kita baca. Setelah matan yang disampaikan oleh Imam Al-Bidhawi bahwa ini adalah dalil yang dipakai oleh Al-Khasam untuk menguatkan bahwa al-wajib wahid mu'ayyan indallah dunan nas, ya. Tapi mereka tidak berdalil dengan seperti dalil Imam Bidhawi. Mereka membuat dalil kalau mukallaf mengerjakan tiga-tiganya. Itu dia, kan kemarin kita sudah sebutkan. Secara paket. Kita contohkan kepada al-it'am, kiswah, wal i'tab. Dia kerjakan tiga-tiganya diambil. Nah, ini yang dibahas. Kemudian, aqulu az-zahibu. Ihtajja az-zahibu ila anna al-wajib wahid mu'ayyan bi anna fi'la al-wajib lahu sifatun wa hiya, yang ini kita ambilkan dari awal kemarin, yang wa hiya isqatul fardhi wa kaunuhu wajiban wa istihqaqus thawab al-wajib wa tarkuhu aidan lahu khassah wa hiya istihqaqu al-iqab. Ya. Wa hadhihi al-arba'ah tadullu 'ala annahu wahidun mu'ayyanun. Thumma dzakara al-musannifu hadhihi al-awsaf 'ala hadha at-tartib fa bada'a bi isqatil fardhi. Mana, dari mana kita dapatkan isqatul fardhi? Dari kita sudah buat kemarin itu gambar di sini. Ada skema-skema kita buat di sini. Dari mana kita dapatkan isqatul fardhi? Fal imtisal. Kata-kata fal imtisal di dalam matan. In atabil kulli ma'an fal imtisal. Nah, imtisal maknanya adalah isqatul wajib atau isqatul fardhi. Fal imtisal. Fa bada'a bi isqatil fardhi wa 'abbara 'anhu bil imtisal fa qala idza atab المكلف بالخصال جميعها في وقت واحد فلا شك في كونه ممتثلا. Yang pasti bahwa dia sudah dianggap melaksanakan. Tapi permasalahan adalah wahadal imtisal la jaiza an yakuna mu'allalan bil kull. Kita katakan dia karena mengerjakan paket yang tiga tidak boleh bil kull. La yajuz. Min haitsu huwal kull ala makna annahu yakunul majmu' huwal 'illah. Majmu' inilah yang membuat dia menggugurkan isqatil wajib. Ini salah. Wa kullu wahid juz'un min ajza'il 'illah wa huwal musamma bil kulli al majmu'i. Ma ma'nul kulli al majmu'i? Al kulli al majmu'i, ketika dia kerjakan tiga buah it'am, kiswah, dan i'taq, dia buat itu menjadi satu paket, itu namanya al-kulli al-majmu'i. Tapi kalau dia kerjakan satu pertama, dia kerjakan pula yang kedua, setelah itu dia kerjakan yang ketiga, dia kerjakan semua tapi tidak dalam waktu yang sama, ya kan? Itu kulli juga tapi tidak majmu'i, dia tafsili satu, dua, tiga. Kalau yang tadi buat dia satu paket dari awal, dia kerjakan langsung sampai habis. Nah, itu al-majmu' bil-kulli al-majmu'i. Sedangkan bil-kulli at-tafsili adalah kalau dia kerjakan satu-satu. Natijahnya sama ya, dia kerjakan tiganya. Ketiga-tiganya dia kerjakan. Natijahnya sama, tapi mustalahnya berbeda. Kemudian, wala ja'iza an yakuna mu'allalan bi-kulli wahidin wa huwa al-musamma bil-kulli at-tafsili. Limadha? لأنه يلزم اجتماع مؤثرات وهي الاعتاق والصيام والإطعام على أثر واحد. Di sini ada yang berbeda, bukan al-siyam tapi kiswah sebenarnya. Ya, al-kiswah. I'taq wal kiswah wal it'am ala atharin wahid wa huwa al-imtithal. Wa dzalika muhal. Nah, kita sudah dapatkan gambaran kenapa kita sebut muhal. Kita contohkan sebelumnya pada membuat satu titik, ya kan? Satu titik dengan tiga buah pen. Dengan warna yang sama, ukuran yang sama, kita katakan bahwa titik itu adalah asar dari pen yang paling terakhir, bukan dari tiga-tiganya, ya. Jadi, muhal bahwa ijtima'ul mu'assirat ala asarin wahid, itu muhal. Kemudian ala asarin wahid wa huwa al-imtisal, asar wahidnya itu adalah imtisal. Isqatul wajib itu asarun wahid dari tiga kafarah ini, tiga khisal. Kemudian wa dzalika muhal li anna isnadahu ila hadza, ila hadza yang mana? Salah satu daripada khisal ya. Ila it'am, isnadahu ila al-it'am yastaghni bihi an isnadihi ila dzak, wa isnaduhu ila dzaka yastaghni bihi an isnadihi ila hadza. Maksudnya adalah ketika sudah kita katakan bahwa asarnya itu adalah imtisal, isqatul wajib. Isqatul wajib adalah asar daripada tiga khisal. Nah, ketika it'am memberikan asar, kiswah juga memberikan asar, i'tak juga memberikan asar, kita maknai bahwa berarti imtisal itu dibagi tiga. Ya kan, dibagi menjadi tiga. Nah, ketika dia dibagi menjadi tiga, maka masing-masingnya akan memerlukan kepada yang lain untuk menjadi sempurna. Padahal secara wakilnya tidak demikian. Kalau sudah dikerjakan it'am, imtisal itu sudah selesai secara penuh. Tidak ada lagi berbagi tiga menjadi tiga, tidak. Penuh sudah selesai. Ya. Sehingga kalau sudah penuh, dia tidak ada lagi asar yang lain berkumpul di situ. Nah, itu dia. Kemudian, wa isnaduhu ila dzaka yastaghni bihi la an isnadihi ila hadza fayastaghni, itu dia. Mana makna yastaghni? Memerlukan ya. Fayastaghni bi kullin min huma anil akhar wa yaftaqiru li kullin min huma badalan anil akhar fayakunu muhtajan ilaihima ma'an wa ghaniyan anhuma ma'an. Jadi semestinya dia dalam satu pandangan dia sudah selesai imtisal dengan satu saja. Tapi di saat yang sama kita katakan bahwa tiga-tiganya ini memberikan asar kepada imtisal. Di lain waktu dia membutuhkan kepada masing-masingnya membutuhkan untuk sempurna. Tapi di lain waktu kita katakan dia sudah cukup dengan satu saja, ya kan? Nah, ini muskilahnya di sini. Makanya dia katakan la yajuzu ijtima'ul mu'assirat ala asarin wahid. Oke. Okay. Kita buat misal al-imtisal. Kalau di sini ada al-khisal al-khaslatul aula, yang kedua, yang ketiga, ketika ini masuk menjadi mu'assir kepada al-imtisal, maka maknanya kalau kita katakan tajtami'ul mu'assirat 'ala asarin wahid, jadinya berarti ini dibagi menjadi tiga. Ya kan? Tapi fil waqi' laisa kadzalik. Ketika sudah dikerjakan dengan yang satu, maka selesai semua. Ya kan? Berarti mustahil ijtima'ul mu'assirat ala asarin wahid. Itu dia. Sedangkan yang dimaksud dengan yastagni an hadza, hadza yastagni an hadza, ketika ini sudah selesai, maka ini sudah tidak butuh lagi sebenarnya. Ya kan? Tapi dikatakan juga bahwa dia ijtima' ala asarin wahid, berarti seolah-olah ini membutuhkan kepada ini, dan ini membutuhkan kepada ini juga membutuhkan kepada yang lain. Ya, ini dia. Ya. Kemudian fayakunu muhtajan ilaihima ma'an wa ghaniyan anhuma ma'an. Ghaniyan an maknanya adalah tidak membutuhkan. Muhtajan membutuhkan, memerlukan. Wala ja'iza an yakuna al-imtisalu mu'allalan, yang kedua juga tidak juga diperbolehkan al-imtisal mu'allalan biwahidin ghairi mu'ayyanin. Al-imtisal dikatakan dengan sesuatu yang tidak ghairi mu'ayyan. Limadza li'annahu la wujuda lahu. Lihat yang kemarin kita sebutkan. Iz kullu mawjudin fahuwa fi nafsihi muta'ayyinun. Lihat, coba lihat. Paham maksudnya? Kullu mawjudin fahuwa fi nafsihi muta'ayyinun. Semua yang ada, mesti dikatakan dia muta'ayyin. Sekarang ada wahid ghairu mu'ayyan. Izan la wujuda lahu. Ya? Wahid ghairu mu'ayyan idzan la wujuda lahu. Limadza? Li'anna al-wujud, sesuatu yang ada itu, fa huwa fi nafsihi muta'ayyin. Muta'ayyin maknanya wahid mu'ayyan. Itu dia. Ya. Idzan wala ibhamal battah fil wujud al-khariji. Tidak ada sesuatu yang samar-samar kalau dia sudah ada dalam wujud khariji. Wujud khariji itu dalam nampak di luar ya. Misal kita katakan bahwa rumah itu ada. Itu tidak sama-sama. Jelas rumah itu ada kan. Tapi kalau kita katakan bahwa setan itu nampak, apakah wujud khurijinya ada? Tidak ada. Berarti yang ada ibham adalah sesuatu yang secara khuriji belum ada. Tapi kalau di dalam alam nyata dia sudah ada, tidak boleh dikatakan dia itu ghairu ma'ayyan, kata Al-Khasam. Al-Battah apa? Hatsman. Hatsman. Kemudian wal ibham, innamal ibhamu fi dhihni faqat. Sesuatu yang ibham itu kalau dia belum keluar daripada pemikiran seseorang baru boleh ibham. Tapi kalau sudah nyata keluar, tidak boleh, tidak lagi ada makna ibham di situ. Kemudian fa idzan tafadhalika kulluhu ta'ayyana al-imtisalu an hasala biwahidin mu'ayyanin indallahi ta'ala mubhamun indana wa huwa al-matlub. Okay, ini mazhab mereka. Wa qawluhu wa aidan al-wujub mu'ayyanun ila akhirih, yang fa yastad'i mu'ayyanan itu ya. Wa aidan al-wujub mu'ayyanun fa yastad'i mu'ayyanan, hadza dalilun tsanin 'ala anna al-wajiba wahidun mu'ayyanun wa huwa al-wasfu tsani min jumlatil awsaf al-mutaqaddim. ذكرها المتقدم ذكرها وتقريره من وجهين. Lihat ya yang tadi. Kalau yang belum ingat, kembali kepada matan, lihat matannya. Al wujub muayyanun fayastad'i mahallan muayyanan, yang itu dia. Kalau yang belum agak terlupa, kembalikan kepada matan, lihat di matannya ada. Al wujub muayyanun fayastad'i mahallan muayyanan wa laysa al kullu wala kullu wahid, yang itu ya. Kemudian takrirnya min wajhain, annal hukma syar'iyyah muta'alliqun bi fi'lil mukallaf wal wujubu hukmun muayyanun min bainil ahkamil khamsah. Lihat wal wujub min ahkamil khamsah wa huwa ma'nan minal ma'ani fayastad'i mahallan mu'ayyanan yata'allaku bihi. Wujub adalah salah satu daripada hukum yang khamsah. Kita katakan wujub, maka wujub itu berarti ada ya. Untuk menyelesaikan wujub itu, untuk menganggap wujub itu sudah dilaksanakan, maka wujub itu juga membutuhkan kepada sesuatu yang ada. Kenapa? Wujub itu dia ada, maka untuk menyelesaikannya juga membutuhkan sesuatu yang ada. Tidak boleh kepada sesuatu yang tidak ada. Nah, untuk menyelesaikan kepada sesuatu yang ada itu laisal kul. Kenapa laisal kul? Karena cukup dengan satu saja selesai. Ya kan? Wala bi kulli wahid, bi kulli wahid maknanya setiap masing-masingnya akan menyelesaikan yang wajib ini. Padahal yang wajibnya hanya satu saja. Ya kan? Wujub ada, maka untuk melaksanakan, menyelesaikan yang wujub ini juga mesti dengan sesuatu yang ada. Itu dia dikatakan. Jadi fayastad'i mahallan mu'ayyanan. Betul. Wa yata'allaku bihi. Fayastad'i mahallan mu'ayyanan yata'allaku bihi. Yang masih ingat apa makna muta'alliqul wajib? Muta'alliqul wujub. Al-wajib. Al-wujub muta'alliqnya adalah al-wajib. Maknanya adalah hukum wujub boleh diselesaikan ketika dia dibuat dengan sesuatu yang muta'alliqnya adalah juga wajib. Al-imtisal itu wajib, lalu dikerjakan dengan sedekah. Sedekah itu sunat. Berarti wajibnya tidak terselesaikan. Maka untuk menggugurkan yang wajib mesti dengan yang muta'alliq berwajib juga, yaitu imma i'taq, kiswah atau it'am ya. Itu dia. Itu yang wajib. Nah, sekarang wa yusafu dzalikal mahallu bi annahu wajib li'anna ghairal mu'ayyan. Lihat, li'anna ghairal mu'ayyan la yunasibul mu'ayyana. Sesuatu yang mu'ayyan, al-wajib, al-wujub mu'ayyan, dia tentu memerlukan kepada yang mu'ayyan juga. Jadi, yang ghairul mu'ayyan la yunasibul mu'ayyana. Paham ya? Paham? Ada yang belum paham? Kalau yang belum paham, ingat-ingat syarah matan yang kemarin kita baca. Ya? wala wujudalahu aidan fi nafsihi fayamtani'u wasfuhu. Fayamtani'u wasfuhu bil wujub. Jadi kalau sesuatu yang tidak muayyan, yamtani'u wasfu bil wujub. Listihalati ittisafil ma'dum bis sifatis subutiyah. Sesuatu yang ma'dum mustahil kita sifatkan kepadanya sifat subutiyah, isbat. Sesuatu yang ma'dum, oh ini ada padahal dia ma'dum, ya kan? Mamnu, muhal. Fabatala an yakuna ghairu ma'yan. Akhirnya batal ungkapan bahwa ghairu ma'yan. Kemudian yang ketiga, wala ja'iza an yakuna al-mu'ayyanu huwa al-kull. Tidak boleh juga yang muayyan itu kita katakan al-kull. Kenapa? Dia hanya membutuhkan satu saja. Makanya kalau dikatakan bahwa al-kull huwa al-wajib, khalas, mayanfa'sh. Muhal. La ghairu ja'iz. Kenapa? Dia hanya membutuhkan satu saja. Ini sebuah dalil nanti, kalau kita pahami dengan baik, kita akan sampai ke pemahaman bahwa izan al-wajib wahid ma'ayyah. Ya? Bukan wahid, ghairi ma'ayyah. Sudah. Walaja iza an yakuna al-mu'ayyanu huwal kull wala kullu wahid li'adami wujubihi fata'ayyana an yakuna wahidan wa huwal matlub. At-taqriru thani. أن الفعل المأمور به يسقط الحكم المتعلق بالشخص. الفعل المأمور به يسقط الحكم المتعلق بالشخص. Kalau pekerjaan yang diperintahkan sudah ditunaikan, dilaksanakan, maka dia akan menggugurkan kewajiban yang berhubungan kepada fulan, ya kan? Gugur kewajibannya. Kemudian wal wujub, lihat, wal wujub hukmun muayyanun min bainil ahkamil khamsah. Fayastad'i fi'lan muayyanan yasqutu bihi. Fayastad'i mahallan muayyanan yasqutu bihi. Wa ya'ti ma qulnahu bi'ainihi ila akhirih. Ini dia menyimpulkan kepada, kalau memang wajib, al wujub itu adalah hukum yang wadih, muayyan, mawjud, maka dia akan membutuhkan kepada sesuatu yang ada juga, ya. Wa taqrirul awal huwa al-madhkur fil mahsul wal hasil wa ghairihi ma walakinahu fi ba'di fihi ba'du taghyir al-madhkur. Kemudian wa qawluhu, kita masuk ke bawah. Wa qawluhu, ini sifat yang keempat. Satu tadi sudah, dua sudah, yang ketiga, yang keempat, ini sifat yang kelima, yang ketiga. Wa kadza as-sawabu 'ala al-fi'li wal 'iqabu 'ala at-tarki. Hadha huwa al-wasf ath-thalith war-rabi' min al-awsaf al-mutaqaddimah lil-wajib. Adalla 'ala anna al-wajib wahid mu'ayyan. Wa taqriruhu annahu idza ata bil-kulli. Lihat. Idza ata bil-kulli fala shakka fi annahu yusabu thawabal wajib. Wadzalika la ja'iza an yakuna 'alal kulli. Apakah kita berikan ini, kita terlepas dari, boleh saja kita katakan Allah kan maha kaya, terserah Allah mau membalasi dengan berapapun, kan? Oke, Allah balasi tiga-tiganya menjadi wajib pun Allah tidak akan kehabisan kekayaan, ya kan? Tapi sekarang kita berbicara dalam masalah hukum. Masalah hukum. Dia kerjakan tiga-tiganya, yang pasti dia dapat pahala wajib. Tapi apakah pahala wajib ala salasa? La, tab'an ala al-wahid, ya kan? Wa dhalika la ja'iza an yakuna 'ala al-kull wa la 'ala kulli wahid. Wa la 'ala kulli wahid. La bi'ainihi wa la 'ala kulli wahid wa la 'ala wahidin la bi'ainihi. Wa la 'ala kulli wahidin wa la 'ala wahidin la bi'ainihi. Ma mana wa la 'ala wahidin la bi'ainihi? Wahid ghairu ma'yan. Itu maksudnya. Wala ala wahidin la bi'ainihi, yakni wahid ghairi mu'ayyan. Lima taqaddama. Kalau memang demikian, fata'ayyana an yakuna ala wahidin mu'ayyanin fayakunul wajibu wahidan mu'ayyanan. Kadhalika iza tarakal kulla. Nah, au iza turikal kullu. Atau iza taraka, disinilah. Dia dari awal iza ata. Sekarang yang kedua, iza taraka. Iza tarakal kulla. Kalau mukallaf meninggalkan semuanya, la ja'iza an yakuna an yu'aqab al-tarik, ya, al-mukallaf yu'aqab ala al-kul. Kenapa? Al-wajib huwal wahid. Wala ala kulli wahid. Wala ala wahidin la bi'ainihi. Lima kulnahu falam yabqa illa al-ma'ayyan. Izan al-iqab aydan ala al-ma'ayyan. As-sawab ala al-wajib. Al-wajib huwal ma'ayyan juga. Ya. Tiga ini dalil al-khasam untuk menguatkan hujah mereka bahwa al-wajib wahid ma'ayyan. Kira-kira boleh sambungkan kembali dengan maklumat yang kita bahas pada hari Ahad.